nonton TV iklan coba. Bapak nonton iklan. Wanita muda, lucu-lucu, nengok istri. Sebelum nonton mah masih muda istrinya. Sesudah nonton jadi tua. Salah pembanding. Makanya kalau pulang kantor, mampir ke rumah jompo, baru pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Duhai yang Maha Menatap, jadikan hanya ridho-Mu yang kami cari. Jadikan hanya keridhoan-Mu yang kami rindu. Jangan biarkan dunia berikut isinya menyilaukan kami, ya Allah. Jangan biarkan nafsu memperbudak kami. Jangan biarkan amarah membinasakan kami. Ya Allah, cukupkan hanya Engkau yang memenuhi hati ini. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu teknik bersyukur. Masih ingat bahwa semua karunia ini karunia dari Allah. Ini belum jadi kebaikan. Belum bisa kita nikmati kecuali dengan syukur. Orang yang tidak tahu syukur, lihat air ini, kurang hangat nih. Aturan pakai teh manis, atulah. Teh manis, coba pakai madu, manisnya aman tuh gulanya. Ya, terus lagi ngomel. Siapin teh, mana gak ada pisang goreng. Kopi dengan pisang goreng kan bagai malam berbintang, ini gak berbintang. Kasih pisang goreng, kenapa kecil-kecil? Sambil habis. Jadi apapun yang ada tidak jadi kebaikan, kecuali dengan syukur. Dan hebatnya syukur, selain yang ada jadi kebaikan, yang belum ada ketarik. Makanya hidup itu bagusnya banyak syukur. Satu syarat syukur adalah hati. Hakul yakin semua nikmat itu milik Allah, dibagikan oleh Allah. Tidak ada pemilik karunia selain Allah. Harus. Jadi kalau kita dapat uang dari suami, misalkan ibu, ibu harus yakin ini rezeki dari Allah lewat suami. Anak lahir, ini Allah yang menciptakan anak lewat ibu. Pangkat naik, Allah yang menaikkan pangkat lewat manajemen. Sakit sembuh, Allah yang menyembuhkan lewat dokter, lewat obat. Senantiasa harus yakin bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun, nikmat yang ada hanyalah milik Allah, dari Allah. Jelas? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Surat An-Nisa 79. Kita harus mulai sekarang tidak melihat sumber karunia bentuk apapun, besar, kecil, sedang, halus, kecuali Allah yang punya. Ingin tenang, siapa yang bisa menenangkan? Saya sih tidak menuntut menjawab ya, tapi asakur gimana gitu, pertanyaan sederhana, diam aja. Ingin tenang, siapa yang bisa menenangkan? Syariatnya macam-macam, lewat kucing, ada yang dengan kucing tenang, ada lewat pemandangan. Tapi kita harus tahu yang menenangkan itu Allah. Ingin sehat, siapa yang menyehatkan? Syariatnya lewat olahraga, lewat vitamin, lewat makanan sehat. Tapi kita harus yakin tidak, yang menyehatkan itu Allah. Tidak boleh ini multivitamin dahsyat, baru lihat aja sudah terasa energinya. Mau masuk saja mulut sudah menganga, ditelan powerful. Ini obat dahsyat, tidak boleh. Ini obat hanyalah ciptaan Allah. Hanya Allah yang menyehatkan, hanya Allah yang menyembuhkan. Ya Rabb, semoga ini jadi jalan darimu, saya lebih sehat. Bismillah. Itu syukur. Makanya jangan bersandar kepada siapapun, apapun selain ke Allah. Itu awal syukur. Makin bersandar kepada selain Allah, makin tidak tenang. Ini sudah sering kita bahas. Halo? Ibu berharap dari suami, yakin tidak akan tenang. Berharap dari Allah, tenang. Berharap dari atasan, tidak tenang. Berharap dari Allah, tenang. Berharap dari pembeli, tidak tenang. Berharap dari Allah yang menggerakkan pembeli, tenang. Gitu. Berharap dibahagiakan oleh anak, nelangsa. Berharap dibahagiakan Allah, pasti bahagia. Allah tahu siapa di antara hambanya yang bersandar ke makhluk, yang bersandar ke Dia. Dua, afdalu du'a alhamdulillah. Kunci syukur yang kedua adalah lisan. Selalu memuji Allah dalam segala keadaan, ala kulli hal. Doa yang paling afdol itu alhamdulillah. Kalau zikir yang paling afdol, la ilaha illallah. Ayo, alhamdulillah. Maksudnya ayo kita nyebut alhamdulillah ya. Bangun tidur, ingat nikmat pertama dalam hidup ini adalah nikmat penciptaan. Alhamdulillah saya ada. Dan kalau enggak diciptakan tidak ada. Dan nikmat diciptakan jadi manusia. Kita dengan pohon sama, sama-sama tidak memilih. Kalau Allah takdirkan kita jadi pohon, misalkan pohon apa? Pohon labu udah kecil, buahnya berat. Itu sama dengan kita, dia tidak pesan jadi pohon. Nyamuk. Mata lihat nyamuk, ini ciptaan Allah. Kita harus tahu, kita dengan nyamuk itu sama. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak milih. Makanya kalau lihat nyamuk, ya Allah alhamdulillah saya jadi orang. Duh, kalau saya jadi nyamuk, nyari nafkah aja terancam jiwa saya. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika mencari nafkah. Lagi makan gak tenang, terancam. Berapa banyak nyamuk yang syahid ketika sedang makan. Udah makan, udah berat tuh, tangki penuh, diburu hadirin. Berapa banyak tembok merah, kaki merah, baju merah gara-gara. Iya kan? Ya Allah, alhamdulillah engkau perlihatkan nyamuk supaya saya syukur. Lihat kambing. Kambing dengan kita sama. Tiap tahun dia terancam, ya enggak? Apalagi kalau sudah dibariskan, dikasih makan banyak, dikasih kalung nomor, aduh, gak terbayang kalau kita dikalungin gitu ya. Nah, itu syukur. Nikmat penciptaan jadi manusia. Kemudian nikmat kelengkapan. Allah ngurus. Nikmat penciptaan, nikmat pengurusan. Diurus kita oleh Allah. Tarik nafas. Gratis, lancar, tidak sesek, betul? Itu nikmat. Kedip. Nikmat dari Allah tanpa harus kita pikir. Komposisi air mata, ini pengurusan. Tidak kurang, tidak kelebihan. Gimana kalau kelebihan air mata? Kita harus. Air ludah, gigi, lidah, kompak. tanpa kita urus, benar? Coba kalau air ludah kebanyakan, tidak ada wibawa. Ibu-ibu pakai mahkota gitu, ngaca gitu. Serius? Jantung berdetak, paru-paru, oh ini sekujur tubuh ini. Oh iya, beberapa waktu yang lalu mengevaluasi keadaan jantung di USG. Aduh ya Allah, takdir di USG sehingga melihat jantung ini berdenyut. Ya Allah, inilah ciptaanmu yang semenjak saya hidup terus berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak mengenal lelah, tidak pernah overacting, tidak meminta apapun. Betul? Mengalirkan darah semua tubuh ini, kita tidur, dia kerja, kita main, dan kita maksiat pun dia pasti sedih. Halo ya Allah, saya alirkan darah dipakai maksiat. Kalau jantung boleh milih, pas maksiat, pek, berhenti. Berapa banyak yang berhenti lagi maksiat ya? Halo? Ingat yang bapak-bapak malam-malam keluar dari rumah jam 10? Kemudian dia cari waria. Kemudian dia berbuat dosa di semak-semak dengan waria. Jam 11 malam, ada yang jemput. Malaikat maut, syariatnya jantungnya berhenti. Aib kemana-mana. Telah mati Bapak Fulan sedang berzina dengan waria di semak-semak. Padahal beliau wakil ketua sebuah organisasi besar. Kenapa dia dimatikan begitu? Ya kalau kata Ibnu Umar, orang akan dimatikan dalam kebiasaannya. Orang yang biasa berbuat maksiat itu kan dua pilihannya. Dibuka waktu dia berbuat maksiat atau dimatikan ketika dia berbuat maksiat. Jadi saudara, kalau lagi berbuat maksiat, ingat saja dua itu. Satu, Allah memberi jalan, terbuka aib. Kalau terbuka pasti terbuka, tidak ada yang bisa menghalangi. Atau dimatikan lagi bikin dosa. Ini paten ini bisa membuat kita berhenti berbuat dosa. Maka bu, kalau suami pergi keluar kota ya, bekali bungkusan kain kafan supaya dia sadar. Nikmat apalagi selain nikmat penciptaan normal jantung ini. Dan kalau ada yang kurang-kurang dikit itu ya, kalau ada tangan tidak bisa bergerak, lihat yang bisa bergerak lain. Jangan sampai kita kecewa dengan tubuh yang Allah ciptakan karena ada yang tidak cocok. Keriput, nggak apa-apa keriput. Sesuka Allah, masa ibu mulus terus? Nanti ketukar dengan bayi, ya terima jadi tua. Nikmati jadi tua itu. Uban tubuh itu dinikmati, jangan dicemaskan. Karena itu Allah yang menumbuhkan, ya. Halo, syukuri tubuh ini. Ada lagi nikmat lain. Nikmat adanya orang di sekitar kita. Alhamdulillah ada orang tua. Itu nikmat. Gerbang pintu surga. Alhamdulillah ada suami, bagi yang punya suami. Yang tidak punya suami, belum punya, gak usah, duh saya tepat kayak gak punya suami. Kan ada orang tua, ada teman, ada tetangga. Syukur yang ada, jangan mikir yang gak ada. Udah jelas belum ada suami, dipikirin itu gimana. Jangan ngebanding-banding dengan orang lain. Teman saya mah udah nikah. Dan ngomong gitu gak akan menghasilkan jodoh. Kalau menghasilkan kufur nikmat. Harusnya mumpung lagi sendiri, bisa maksimal ibadah, bisa maksimal tahajud, bisa maksimal memuliakan orang tua, bisa maksimal berkhidmat untuk umat. Benar? Cari hikmahnya. Punya anak, keberantakin rumah, alhamdulillah anak teh sehat. Dan kalau anak berbaring terus, gak akan ngeberantakin. tembok digaris-garis, alhamdulillah anak teh kreatif, tangannya bisa nulis walaupun di tembok. Coba mau gak punya anak yang berbaring gak bisa nulis, dia menjadi ruang tamu. Jangan marah anak, anak berantakin itu syukuri, berarti anaknya sehat, normal, benar, dan punya anak. Berapa banyak orang yang merindukan di rumahnya ada anak kecil. Jangan dimarah-marah anak ya bu, nanti diambil oleh Allah, ibu sedih. Suami ngorok, syukur, berarti punya suami. Tapi dia ngorok, ah, berarti hidup, ya. Cari apa yang bisa disyukuri ya hadirin. Punya teman, punya guru, itu dinikmati betul dengan rasa syukur. Kehadiran manusia, tapi ah itu ada yang sebel sama saya, syukuri, bukan kita yang sebel ke dia. Tapi dia nipu ke saya, syukuri, bukan kita yang nipu ke dia. Ada seorang yang suaminya pemarah, bersyukur istrinya. Kenapa? Bukan istrinya yang jadi pemarah. Syukur adanya manusia di sekeliling kita. Kebayang kalau kita di gurun sendirian, padang pasir sendirian. Syukuri Allah memberikan kemudahan dunia ke kita. Nih kacamata. Aduh, kalau saya nggak pakai kacamata, repot saya karena saya lindris. Tuh, alhamdulillah. Jarang kita mensyukuri ini sebagai karunia Allah. Allah tahu mata kita saya lindris, minus, plus. Kasih kacamata. Berapa banyak yang minus plus tidak punya kacamata. Lihat jam tangan, alhamdulillah. Oh, dengan kacamata ini saya bisa baca Quran. Dengan kacamata saya bisa lihat anak-anak. Dengan kacamata saya bisa jalan normal. Alhamdulillah. Jadi kalau ada pemberian dari Allah supaya nambah syukurnya, lihat manfaatnya. Jangan alhamdulillah punya jam, gak cukup. Alhamdulillah saya punya jam tangan, saya bisa menunjukkan waktu tepat, waktu sholat diingetin adalah untuk ukuran detak jantung. Alhamdulillah punya kendaraan, dengan kendaraan saya bisa ke pengajian. Makin banyak rangkaian karunia yang kita pikir, makin syukur. Halo? Jangan banyak mikirin yang gak ada. Udah gak ada dipikirin, sedih. Duh coba kalau saya punya anak. Ih udah syukurin belum punya anak. Belum tentu kuat loh punya anak. Waktu haji umroh ada yang menangis di sini. Di sebelah kanan nangis, kiri nangis. Yang kanan nangis minta anak ke Allah. Yang ini juga nangis. Anaknya 4 atau 5 nakal semuanya dia. Merasa teraniaya oleh anak. Mau yang mana coba? Anak soleh. Ya. Jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Jalan kaki, alhamdulillah. Pas duduk, alhamdulillah bisa duduk. Banyak yang tidak bisa duduk. Punya sendal, alhamdulillah punya sendal. Syukurin. Dan itu sangat diketahui oleh Allah. Dan awalnya adalah dikasih bahagia. Tapi kalau sudah kurang syukur, nafsu aja. Benar? Halo? Banyak gak sih karunia Allah nih? Syukur atuh hadirin. Bisa ngomong aja syukur. Tuh bisa ngangguk itu syukur. Wah ini susah loh nganggukin itu. Kalau sekali gini gak bisa ngangkat lagi repot. Kalau ngangkat terus gak cengklak ya. Nah ketawa itu nikmat tuh. Berarti otaknya normal, telinga normal, saraf normal. Gimana kalau gak bisa dengar saya lucu? Diam aja saudara ya. Gimana kalau otaknya delay, lucunya sekarang, ketawanya nanti. Syukuri ah. Kalau bisa, tiap hari tulis di HP atau di kertas, ya 10 karunia yang Allah berikan. Berikut manfaatnya. Iseng aja tulis. Alhamdulillah saya punya ini. Dengan ini saya, alhamdulillah saya sudah pernah umroh. Umroh saya bisa umroh. Terus. Aneh tapi nyata, orang yang senang sekali mengingat karunia itu jadi bahagia. Dan jadi sehat. Dan ditambah karunianya oleh Allah. Yang ketiga, supaya jadi ahli syukur adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia. Jangan lupakan ini. Kebiasaan mengingat kebaikan dan jasa orang. Kebiasaan kita merenungkan kebaikan dan jasa orang. Itu adalah kebaikan. Kebaik kebiasaan ahli syukur. Jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelah enggak. Kenang tiap ketemu orang tuh jasa baiknya, dan itu nikmat aja ke hati. Dan jangan hanya mengenang, ucapkan terima kasih dengan doa jazakallah khair atau jazakillah khair, dan balas kalau bisa. Bu, iya, berterima kasihlah. Kan ada anak kecil dikasih oleh neneknya, oleh cucu. Nina, uang. Cuman segini, Nek. Kenapa kamu berkata begitu? Dapat contoh dari mana? Ibu. Ibu kan kalau dikasih bapak, gini, Pak. Hati-hati hadirin, jangan sampai mikirin yang tidak ada membuat kita kufur nikmat. Boleh mikir, boleh, tapi jangan sampai menghilangkan karunia. Misalkan ada jerawat di hidung, boleh lihat, boleh, tapi jangan lupa hidung kita ya. Jangan dunia ini hanya jerawat, kan biasanya kalau ada jerawat, alah, jerawat, weh, kenapa jerawat ini tumbuh lagi? Hidung nggak disyukurin, mata gak disyukurin, bibir gak disyukuri, semua gak disyukuri, jerawat aja siang malam yang dipikir. Seakan-akan dunia ini hanya sebuah jerawat. Kufur nikmat. Halo? Mikir apa ini? Syukuri hadirin. Aduh, punya rumah. Banyak orang tidak punya rumah sama sekali. Jangan lihat rumah yang lebih gede, rumah kita jadi kecil. Makanya jalan-jalan yang bagus itu adalah ke perumahan yang sempit, kumuh, diganggang, supaya pulang ke rumah tuh jadi gede rumah kita. Jalan-jalan ke penjara gitu ya, masuk ke dalam, diam di sana supaya lapang. Serius, jalan-jalan ke ruang gawat darurat di rumah sakit, lihat yang berbaring, nanti kita bersyukur kita sehat. Ini serius hadirin. Kita mah salahnya jalan-jalan lihat pameran mobil yang bagus. Atuh lihat mobil kita jadi jelek. Sebelum berangkat bagus, tapi sesudah pameran jadi jelek. Nonton TV iklan coba. Bapak nonton iklan. Wanita muda, lucu-lucu. Nengok istri. Sebelum nonton mah masih muda istrinya. Saya sudah nonton jadi tua. Salah pembanding. Makanya kalau pulang kantor, mampir ke rumah jompo, baru pulang ke rumah. Lanjut. Bang, saya pinjem motor. Buat apa? Anak saya mau ke puskesmas, saya harus nganter. Ya boleh. Tiba-tiba yang janjinya pada zuhur, isya baru dipulangin, gak bilang-bilang. Itu juga nyender motor tuh di pagar, bensin habis, motor kotor, spionnya juga gak ada. Pinjemin lagi gak? Kapok. Bandingkan dengan begini. Bang, pinjem motor. Ya, ternyata yang tadinya pada zuhur, jam 11:30 sudah balik tuh motor. Bersih motornya. Dicuci dulu. Kayak sampo mengkilat. Pas lihat bensin, waktu pinjam 1/4 full tank sekarang. Lihat oli digenti. Coba. Apa kata saudara? Jangan suka ragu-ragu lah ya. Kalau mau pinjam apa-apa, bilang aja. Sok aja. Benar? Itulah orang yang tahu balas budi. Bu, saya pinjam cobeknya ya. Buat apa ini? Suami saya pengen karedok. 2 hari gak dikembaliin cobeknya. Pas pulang juga kotor, retak lagi. Dan mutunya ngecilin. Apa ngomong apa ibu? Mau minjemin lagi atau kapok? Gak tahu terima kasih, kufur nikmat. Bandingkan dengan yang ini. Pada zuhur datang si ibu ngembaliin. Bersih sekali cobeknya tuh, cuetnya tuh ya. sikat kayaknya. Dan mutunya juga pakai pita lagi. Makasih nih coetnya. Makasih banyak. Dan ini sekedarnya lumayan. Masih satu lodor besar, Pak. Karedok. Fresh itu karedoknya tuh ya, kelihatan di sayurannya segar, terus di atasnya ada emping 5 tuh ya. Lalu di sini ada bawang goreng kering, di sini kerupuk udang gitu, ya. Halo. Ayah ibu ngomong apa? Ngomong apa? Jangan suka ragu-ragu kalau ada keperluan. Mau panci, mau presto, mau kulkas. Berterima kasih hadirin. Sing nikmat berterima kasih. Ya. Saya pernah ketemu seorang pengurus pengajian selama di sana. Pas pulangnya tuh begini, "Aa, terima kasih, Aa, jazakallah khair. Terima kasih." Saya sampai bengong, "Ya Allah, ternyata terima kasih itu ada bobotnya." Saya sampai terharu kok. "Terima kasih, ya, makasih." Sampai kagumnya itu saya dapat ilmu betapa terima kasih itu beda-beda. Kalau pakai hati itu dalam ke sini tuh. Jadi rasanya tuh, ini orang baik sekali gitu. Pengen lagi untuk membahagiakan majelis taklim sepuh itu. Kita makasih, saya enaknya. "Hey, thank you man." "Makasih ya." Kenapa enggak pakai berbobot dengan tambah doa, benar? "Kang, makasih banyak ya." Termasuk minta maaf juga gitu. Saleh-saleh katanya, "Maafin aye, maafin ya, maafin ya, maafin, maafin, maafin." Enggak ada hatinya. Pegang tangan. "Saya mohon maaf ya, maafkan saya." Bisik, bertenaga, betul? Berterima kasih juga begitu. 4. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat kepada Allah, itu syukur. Jadi kening, Allah kan nyiptakan kening. Gimana nih supaya enak pikiran kita? Sujud, ambil wudhu, sholat. Makin berkualitas sujudnya, jamin makin tenang hidupnya. Mata, syukurnya gimana? Mata syukurnya bagaimana? Jangan bikin emosi dong hadirin. Saya tuh lagi belajar sabar. Kalau pertanyaannya suruh menguraikan tafsir Quran, baru diam. Mata syukurnya bagaimana? Melihat yang baik. Jaga pandangan. Saya tidak mengerti kenapa undangan tuh semua orang harus dandan, ya. Katanya ibu-ibu dandan untuk suami. Tapi ke undangan suami orang dandannya luar biasa. Pulang dari undangan giliran dengan suami sendiri dibuka, dibongkar itu. Hati-hati jaga pandangan. Kenapa ya kok saya sholat tidak khusyuk? Pandangan tidak terjaga. Kenapa munajat tidak nikmat? Pandangan tidak terjaga. Kenapa Quran susah hafal? Pandangan tidak terjaga. Jangan menganggap remeh pandangan. Makin dijaga makin bersyukur. Lihat yang halal, yang baik. Makanya saya senang nih kalau yang barisan-barisan depan tuh kesepuhan semua. Itu lebih aman. Ya. Nanti mah dipakai peraturan 60 tahun ke atas barisan depan ya. Makin muda makin belakang sana. Demi keamanan syukuran mata. Makin banyak baca Quran itu syukur. Tunanetra tuh berat sekali untuk menghafal Quran. Ya. Mulut syukurannya gimana? Banyak berzikir, bukan banyak ngobrol. Tidak penting ngobrol tuh. Yang penting obrolan yang jadi zikir. Makin banyak ngobrol tuh sebetulnya makin tidak bahagia hadirin. Karena banyak ngobrol tuh, ini dengar ya hadirin, ngobrol itu aslinya sih ngebeberkan aib. Kalau kita diam, kita tidak begitu dikenal. Tapi ketika kita mulai ngobrol, itu kita mulai ngebuka aib-aib kita, kesombongan kita, riya kita, ujub kita, kedengkian kita. Itu keluar waktu ngobrol tuh. Kebohongan kita. Lagi diam, gak ada yang tahu. Bagaimana menurut pendapat ibu? Begini ya. Saya kan ini seorang yang sudah berpengalaman keluar. Waktu haji saya yang 5 kali ya. Saya lihat itu yang mabrur tuh hanya saya aja waktu haji. Dan waktu saya nyium Hajar Aswad ya, itu minggir orang-orang tuh. Saya cium dan dia membalas ciuman saya. Ngarang, bohong ya kan. Tapi kan yang lain ada yang haji juga bu. Dia sih hajinya itu haji kepepet gitu. Nyicil lagi dia hajinya. Takabur, betul? Waktu diem tidak ketahuan. Bagaimana bu tentang anak-anak ibu? Alhamdulillah anak-anak saya itu ya, karena saya mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Dan selalu saya doakan, alhamdulillah doa saya itu mustajab ya. Lagian pula kan saya tiap tahajud, terus. Waktu dia mah aman. Menurut ibu pemerintahan sekarang bagaimana? Ah, harusnya saya yang jadi presiden. Ayo, makin error saja. Jangan menganggap enteng ngobrol hadirin. Mulut ini tidak dirancang untuk banyak bicara, tapi diperintahkannya untuk bicara baik. Fal yakul khairan awliyasmun. Lihat ini bu, kenapa ibu? Ya bapak juga. Tapi ibu-ibu lebih mudah ngobrol ya, karena stok kata-katanya lebih banyak. Punya jabatan sebagai syukur, gunakan perusahaan ini mendekat ke Allah. Semua karyawan, direksi, manajer, TBM, sholat tepat pada waktu, berjamaah di masjid. Ini aturan. Karena order itu yang ngasih Allah. Yang atur lalu lintas rezeki itu adalah Allah. Kita bekerja adalah menunggu waktu sholat. Tolong dicamkan ini kepada semua menteri. Misal gitu saya pemimpin. TBM. Tepat waktu berjamaah di masjid. Dan semua jajaran one day one juice. Satu hari satu juice. Minimal. Standar. Yang belum bisa ngaji segera belajar. Yang tidak tertarik dengan aturan ini harus tertarik. Yang mendatangkan keberkahan bukan kepinteran, melainkan kedekatan dengan Allah. Tidak penting bagi kita perusahaan kita dianggap maju oleh manusia, tapi hina di sisi Allah. Yang penting perusahaan ini berkah. Senin Kamis rapat, karena waktu itu waktu saum. Irit. Setiap hari sedekah. Setiap karyawan semua istighfar minimal 1000. Itu syukuran tuh. Gara-gara kerja di perusahaan jadi saroleh. Omzet tidak begitu besar. Untung tidak begitu besar. Gaji tidak begitu besar. Tapi pahalanya sangat besar. Gara-gara kerja di perusahaan kita, suami jadi baik, anak jadi baik, istri jadi baik, itu syukuran. Enggak penting kok banyak uang, yang penting berkah. Uang banyak, tapi hati miskin, tidak barokah, sengsara. Alhamdulillah. Satu, hati yakin semua nikmat dari Allah. Jangan berharap dari siapapun kecuali ke Allah. Yang kedua, puji Allah dalam segala keadaan, termasuk yang termahal adalah nikmat iman. Jangan lupakan itu. Ini waktu yang sama sekarang. Ada orang yang lagi maksiat, ada orang yang lagi lupa ke Allah, ada orang yang lagi lalai, ada orang yang lagi tidur. Alhamdulillah kita takdirnya di masjid, nyari ilmu, siap-siap sholat. Ini nikmat besar. Tidak semua orang dapat nikmat seperti ini. Betul? Kalau nanti keluar negeri, lihat orang begitu banyak yang non-Islam, kita harus syukur diberi hidayah oleh Allah. Jadi jangan menghina dan meremehkan kecuali syukuri. Nikmat termahal adalah nikmat iman. Masya Allah.